بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kajian kita pembahasan tentang puasa Ramadan diambil dari kitab Al-Mulakhasul Fikhi karya Syekh Shalih bin Fauzan hafizahullah taala. Kita lanjutkan penjelasan beliau masih berkaitan dengan bab fi bad'i siyamil yaum wa nihayatih. Bab tentang permulaan berpuasa per hari dan berakhirnya. Qal mu'allif Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan hafizallahu ta'ala wa huna amrun yajibu tanbihu alaih. Kata beliau di sini ada perkara yang harus diberikan peringatan padanya atasnya. Wa huwa anna ba'dhan nas qad yajlisu 'ala ma'idati iftarih, yaitu bahwasanya sebagian manusia, sebagian kaum muslimin, mereka duduk di meja makan berbuka, tempat berbuka. Wa yata'asha wa yatruku salat al-maghrib ma'al jama'ati fil masjid. Dia berbuka dan langsung makan malam dan meninggalkan salat berjamaah, salat maghrib secara berjamaah di masjid. Ini kata beliau perlu diingatkan, nah, sebagian kaum muslimin ketika berbuka duduk di tempat berbuka dan langsung makan malam sampai meninggalkan salat maghrib secara berjamaah di masjid. Fayartaqibu bidzalika khata'an 'azima. Dengan perbuatan seperti ini ia melakukan kesalahan yang besar. Wa huwa ta'akhuru 'anil jama'ati fil masjid, yaitu terlambat, tertinggal dari salat berjamaah di masjid. Wa yufawitu 'ala nafsi thawaban 'azima, dan dia terluputkan atas dirinya, tertinggal pahala yang besar. Nah, pahala salat berjamaah di masjid. Nah, 27 kali lipat dibandingkan salat sendiri. Salatul jamaah afdhal min salatil fadhi bi 27 darajah. Wa yu'arriduha lil 'uqubah, ia menghadapkan dirinya terhadap ancaman peringatan meninggalkan salat berjamaah di masjid. Yang sangat dekankannya salat berjamaah di masjid, sampai-sampai Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim pernah berkeinginan ingin membakar rumah mereka, laki-laki yang tidak berjamaah di masjid. Menunjukkan sangat ditekankan bagi laki-laki, wajib bagi laki-laki untuk salat berjamaah di masjid. Wal masyru' lis-shaim an yiftira awwalan. Yang disyariatkan bagi orang yang berpuasa, yang pertama adalah berbuka. Nah, ketika matahari terbenam masuk waktu berbuka, yang pertama hendaknya dia berbuka. Nah, tidak langsung makan malam. Nah, berbuka yang ringan seadanya. Tsumma yadhhabu lis-shalah. Kemudian setelah itu pergi melaksanakan salat maghrib berjamaah di masjid. Tsumma yata'asya ba'da dzalik. Setelah selesai salat baru makan malam. Jangan berbuka langsung makan malam sampai meninggalkan salat maghrib secara berjamaah di masjid. Ini syarat yang kata beliau, berbuka terlebih dahulu seadanya, kemudian salat maghrib, setelah selesai salat maghrib baru makan malam, agar tidak tertinggal salat maghrib secara berjamaah di masjid. Kemudian kata beliau, wa yustahabbu an yad'a 'inda iftarihi bima ahabba. Dan disunahkan untuk berdoa ketika berbuka dengan doa yang dia inginkan. Doa-doa yang bagus, minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat kelak. Qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaimi 'inda fitrihi da'watun ma turad. Sesungguhnya orang yang berpuasa ketika dia berbuka memiliki doa yang tidak akan ditolak, termasuk waktu yang mustajab. Ini hadis dari sahabat Abdullah bin Umar yaitu Ibnu Majah. Namun dengan lafaz ini dilemahkan oleh Syekh Albani dalam Irwa. Karena dalam sanad terdapat perawi yang majhul bernama Ishaq bin Abdullah bin Al-Muhajir. Kata Imam Dzahabi, perawi ini la yu'raf. Tidak diketahui keadilannya, kefekohannya. Hadis yang sahih, hadis dengan lafaz yang lain disebutkan oleh Syalim dalam Sahiha. Thalathatun la turaddu hadithu minhum as-sa'im hatta yuftirna. Turaddu da'watuhum as-sa'im hatta yuftirna. Apa maqal? Ada tiga golongan yang doa mereka tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk golongan yang doanya mustajab. Di antara tiga golongan tersebut adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Ini yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam silsilah Sahihah. Ini secara umum orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Tidak diikat waktunya dengan ketika berbuka saja. Tanpa diikat waktu, hanya ketika berbuka saja. Secara umum orang yang berpuasa doanya termasuk doa yang mustajab sampai dia berbuka. Kemudian kata beliau, wa minan du'ail waridi an yaqul, di antara doa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu membaca doa Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ini hadis riwayat Abi Dawud, namun dalam sanadnya terdapat perawi Mu'adz bin Zahrah majhul. Terdapat illah mursal dan majhul, sehingga hadis ini pun doa ini ketika berbuka Allahumma laka sumtu ala rizqika aftartu, hadis ini juga dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Al-Irwa. Doa yang sanadnya kuat, hadisnya kuat, bisa dipakai yang setelahnya, yang beliau bawakan setelahnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam aftara yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berbuka membaca doa, doa yang lainnya, dhahaba dhama wa batallatil uruku wa thabata al ajr insyaallah. Dhahaba dhama wa batallatil uruku wa thabata al ajr insyaallah. Ini hadis riwayat Abi Dawud dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini disahihkan oleh dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Ini hadis yang kuat sanadnya. Doa ketika berbuka, dhahaba dhama wa batallatil uruku wa thabata al ajru insyaallah. Wahakadha yanbaghi al-muslim an yata'allama ahkam as-siyam wal-iftar. Kemudian kata beliau, dan demikianlah seyogyanya bagi seorang muslim untuk mempelajari hukum-hukum berpuasa, termasuk hukum berkaitan dengan berbuka, waqtan wasifatan, waktunya dan kaifiyahnya, sifatnya. Hatta yu'addiya siyamahu al-wajhil masyru'il muwafiqi li sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam, agar ia melaksanakan puasanya sesuai dengan cara yang disyariatkan, mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hatta yakuna siyamuhu sahihan wa 'amaluhu maqbulan 'inda Allah, dan agar puasanya puasa yang sah dan amalannya diterima oleh Allah, diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna dhalika min ahammil umur, ini termasuk perkara yang sangat penting. Yang namanya talabul ilm, mendalami ilmu agama, beribadah kepada Allah di atas ilmu, termasuk perkara yang wajib. Diwajibkan setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari agama ini, agar dengannya ibadahnya sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam Sahih Al-Jami'. Menimba ilmu agama hukumnya wajib atas setiap muslim. Wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari agama ini. Demikian pula perkara-perkara yang wajib untuk kita amalkan agar dalam menjalankan kewajiban tersebut sah, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus belajar. Wajib pula untuk mempelajarinya. Termasuk dalam perkara puasa, kita diwajibkan berpuasa agar puasa kita sah, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus mempelajari hukum-hukum berkaitan dengan puasa, syarat-syaratnya, kewajiban-kewajibannya apa saja, pembatal-pembatalnya apa saja, agar puasa yang kita kerjakan sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah, panutan yang baik. Suri teladan yang baik bagi siapa saja mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, dan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia menjadikan Rasulullah sebagai panutannya, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittiba' mutaba'ah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dalam cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti bimbingan beliau. Kemudian bab yang berikutnya, babun fi mufsidatis shaum, bab tentang pembatal-pembatal puasa. Agar puasa kita sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjauhi pembatal-pembatal puasa, agar puasa yang kita kerjakan tidak rusak. Lisyami mufsidatun yajibu 'al muslimi an ya'rifaha. Puasa memiliki pembatal-pembatal yang wajib atas seorang muslim untuk mengetahuinya. Demikian halnya ibadah-ibadah yang lainnya. Ada namanya syarat-syarat, rukun-rukun, kewajiban-kewajiban. Ada juga pembatal-pembatalnya. Ada juga pembatal-pembatalnya. Perlu dipelajari juga agar kita menghindarinya, menjauhkan diri darinya, agar ibadah yang kita kerjakan ibadah yang sah, yang benar. Misalnya sholat, ada pembatal-pembatal sholat. Wudu, ada pembatal-pembatal wudu. Haji, ada pembatal-pembatal haji. Demikian ibadah-ibadah yang lainnya. Di sana ada pembatal-pembatal dalam ibadah tersebut yang perlu kita pelajari agar kita menghindarinya, menjauhinya. Liyatajannabaha wa yahdhara minha. Perlu untuk wajib untuk mengetahuinya agar dia menjauhinya dan berhati-hati dari pembatal-pembatal tersebut. Li'annaha tufatiru shaim. Karena pembatal tersebut menjadikan orang yang berpuasa puasanya batal. Wa tufsidu 'ani shiyamah. Puasanya batal dan rusak. Tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahadil mufattiratu minha, dan pembatal-pembatal puasa ini di antaranya yang pertama al-jima', melakukan perbuatan jima', hubungan suami istri. Famata jama'a shaimun batala shiyamuh. Kapan seorang yang berpuasa melakukan perbuatan jima', maka puasanya batal. Wa lazimahu qada'u dhalika al-yawm alladhi jama'a fihi. Dan harus mengqada hari yang dia melakukan pembatal tersebut padanya. Wajib alaih ma'a qada'il kafarah. Demikian pula wajib bersama dengan qada, mengqada puasa diwajibkan pula membayar kafarah. Wahiyam, kafarahnya yaitu Itqu raqabah. Yang pertama, membebaskan budak, memerdekakan budak. Fa illam yajid raqabah aw lam yajid qimataha fa alaihi an yasuma shahrayn mutatabi'ain. Jika tidak mendapati budak, tidak ada budak yang dijual, atau tidak punya uangnya untuk membeli budak. Nah, misalnya ada budak dijual namun dia tidak punya uang untuk membeli budak, maka beralih, berpindah ke menggantinya dengan berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, berturut-turut yaitu tidak boleh diputus tanpa udzur syar'i. Adapun jika terputusnya dengan udzur syar'i, tetap dihukumi bersambung. Nah, misalnya dia sakit, sudah puasa 1 bulan sakit, selama 1 pekan tidak bisa berpuasa, setelah 1 pekan baru melanjutkan lagi. Nah, jika terputus dengan udzur syar'i, tetap dihukumi bersambung. Nah, adapun yang terputus tanpa udzur syar'i, misalnya sudah puasa 1 bulan, setelah itu dia tidak berpuasa 1 hari tanpa udzur syar'i, nah, maka harus diulangi dari awal lagi. Nah, dihitung dari awal lagi. Nah, adapun jika terputusnya dengan udzur syar'i, ini tetap dihukumi bersambung. Nah, fa'in lam yastati' siyama syahrin mutatabi'in, jika tidak mampu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, misalnya sudah tua, nah, tidak mampu lagi puasa 2 bulan berturut-turut, atau ada penyakit tidak bisa membahayakan dia kalau puasa 2 bulan berturut-turut, maka bi'allam yakdir ala dhalika li'udhrin syar'in, yaitu dia tidak mampu karena punya udhur syar'in, tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Fa'ali an yut'ima 60 miskina, beralih ke memberikan makan kepada 60 miskin. Likulli miskinin nisfu sha' min at'amil ma'kul fil balad. Setiap satu orang miskin mendapatkan 1/2 sha' dari makanan yang dimakan di negeri tersebut, di daerah tersebut. Nah, setiap satu orang miskinnya mendapatkan 1/2 sha'. Nah, satu sha' itu 4 mud. Nah, 1 mud gabungan 2 telapak tangan orang yang dewasa. Nah, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Nah, diperkirakan dengan timbangan sebut oleh Syekh Ibn Baz, Al-Janada Imam, 1 sha' kurang lebihnya sekitar 3 kilo. Nah, sekitar 3 kilo. Jadi 1/2 sha' kurang lebihnya 1,5 kilo. Nah, misalnya 1,5 kilo beras, 1,5 kilo gandum, dan seterusnya. Nah, dari makanan pokok yang ada di daerah tersebut. Pendapat yang lainnya tidak ditentukan, insya Allah yang lebih kuat, tidak ditentukan berapa batasan yang diberikan kepada setiap satu orang miskin, karena tidak ada dalil nasnya yang menentukan. Nah, untuk lebih hati-hati, tidak mengapa dengan ini 1/2 sha'. Ini termasuk membatal puasa yang berat. Nah, oleh karena itu diwajibkan kafarah, nah, puasanya batal, dia harus mengqadha hari tersebut dan juga harus membayar kafarah, nah. Ini jika membatalkan puasanya dengan jima', nah. Kafarahnya membebaskan budak jika tidak mampu atau tidak ada budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jika tidak mampu juga memberikan makan kepada 60 miskin. Nah. Jika tidak mampu juga, tidak punya uang memberikan makan 60 miskin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah. Yang namanya kewajiban sesuai dengan kemampuan. Kapan dia mampu wajib, kapan dia tidak mampu maka belum wajib. Nah. Nanti suatu saat dia mampu, nah, maka dilaksanakan kewajiban tersebut. Selama dia belum mampu maka belum wajib. Nah. Ini sebagaimana disebutkan dalam kafarah ini, nah, sebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian yang berikutnya di antara pembatal puasa inzalul mani, mengeluarkan maninya. Bisa bi takbil aw lams aw istimna aw takrari nazar. Ya, sengaja mengeluarkan maninya dengan sebab mencium atau bersentuhan lams atau istimna onani aw takrari nazar, atau mengulang-ulang pandangannya, nah. Disengaja, nah, agar mengeluarkan maninya, nah. Apakah dengan cara mencium istrinya atau bersentuhan lams memegang atau dengan onani dengan tangannya atau mengulang-ulang pandangannya, nah. Sengaja, nah, agar maninya keluar, nah. Faidah hasil asyun min dalika fasada shaumuh. Jika terjadi, nah, maninya keluar maka puasanya rusak, nah. Maka puasanya rusak, nah. Karena orang yang berpuasa, nah, meninggalkan syahwatnya, nah. Meninggalkan syahwatnya, nah. Adapun ini, nah, sengaja agar maninya keluar berarti dia tidak meninggalkan syahwatnya, nah. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dari sahabat Abi Hurairah, orang yang berpuasa ya teruku ta'ama wa syarabu wa syahwata min ajli, meninggalkan makanan, minuman dan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika dia sengaja melakukan perbuatan agar keluar maninya, berarti dia tidak meninggalkan syahwatnya. Nah. Jika sampai keluar maninya maka puasanya batal. Nah. Wa 'alaihi al-qadha' faqat biduni kafarah, dan dia wajib untuk mengqadha saja tanpa kafarah. Nah. Diwajibkan mengqadha hari tersebut dan tidak diharuskan bayar kafarah. Li'anna al-kafarata takhtassu bil jima'. Karena kafarah khusus pembatal dengan jima'. Nah, jika dia membatalkan puasanya dengan jima'. Adapun jika dia mengeluarkan maninya, nah, bukan dengan jima, nah, apakah dengan onani, dengan mencium dan yang lainnya, nah, ini puasanya batal, nah, namun tidak diwajibkan bayar kafarah. Wa naimu idhahtalama fa anzal, adapun orang yang tidur kemudian dia mimpi basah, nam, fala syan, tidak mengapa, nam, karena tidak disengaja. Tidak disengaja untuk mengeluarkan maninya, nam. Orang yang tidur kemudian mimpi basah, maka tidak mengapa, nam. Tidak merusak puasanya. Wasiyamu sahih, puasanya tetap sah. Li'anna dhalika waqa'a biduni ikhtiyari, karena itu terjadi bukan dengan pilihannya, keinginannya, nam. Dia tidak sadar, nam. Tidur mimpi basah, bangun-bangun apa sudah keluar maninya, nam. Nah, seperti ini puasanya tetap sah, nam. Karena keluar bukan dengan keinginan, terjadi bukan dengan keinginannya. Lakin yajib 'alaihi al-ightisal min al-janabah, akan tapi dia wajib mandi junub, nam. Orang yang mimpi basah, nam, wajib mandi junub, nam. Ini pembatal puasa yang kedua, nam. Inzalul mani, nam. Mengeluarkan maninya dengan sengaja. Naam ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masih ada kelanjutan penjelasan beliau tentang bab ini, bab pembatalan batal puasa. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu.